A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya daripada Kuibs. Saya ada soalan untuk Dr. Rozemi. InsyaAllah. Soalan saya berkenaan dengan pada zaman kini ya. Saya lihat dekat media sosial kadang-kadang ada setengah influencer apa yang terkenal lah. Apabila ditegur oleh setengah ustaz, mereka akan seakan-akan membangga diri. Ibarat macam ni lah. Satu kes baru ni ada artis yang dia buang tudung dia, dan dia kata sebab dia tak apa, dia nak menjadi diri dia sendiri. Sebab apa macam lah selalunya itu. Lepas tu bila ada ustaz tengok dia, dia kata hang tu siapa, hang ngaji pun tak habis lagi tapi hang nak tengok aku, ha macam itulah. Jadi apa pandangan ustaz untuk macam mana kita nak dakwah kat orang-orang macam ni, yang macam seolah-olah dia macam mana kendah tak ada orang Islam ni, macam tu lah, pendakwa macam ni, ha macam itulah. InsyaAllah ustaz saya. Baik, terima kasih yang bertanya soalan ni, pelajar Kuibs. Ha. Dia boleh tanya kat Kuib, tapi dia nak tanya kat sini juga. Terima kasih banyak, tak ada masalah. Nampak macam pelajar daripada Fatani juga. Ahlan wa sahlan. Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Kuibs, kita memberikan biasiswa kepada pelajar-pelajar yang nak datang belajar di Kuibs. Kita ada dalam setahun ada 450. Kita panggil apa? Seat. 450 peruntukan untuk diberikan. 450 orang lah. Jadi mungkin antara pelajar-pelajar di Fatani ni ramai yang dapat beasiswa tersebut. Okey. Soalan yang ditanya pada saya tu adalah soalan berkenaan dengan isu yang berlaku di Malaysia lah. Di Malaysia ni ada sebahagian daripada artis ni apa dalam bahasa Dara. Fatani? Ha? Dara. Oh, Dara. Okey, Dara. Jadi keluar TV, selalu di TV. Jadi mula-mula dia berhijab, kemudian dia buang hijab. Jadi bila ditegur, dia kata saya nak jadi diri saya sendiri. Dan dia marah pula ustaz tu, dia kata kamu siapa? Kamu belajar pun tak habis lagi. Okey, baik. Saya, kalau saya lah diberi peluang untuk menegur orang yang seperti ini, saya mungkin pergi kepada sudut yang berbeza. Kadang-kadang kita berikan teguran itu direct, terus, menyebabkan mungkin dia merasa tajam dengan perkataan itu. Dia rasa tajam. Kerana dia bukan tak tahu benda itu wajib. Tapi, dia rasa macam benda itu tak penting. Dia rasa jadi diri sendiri lebih penting. Dia tak nak tipu Tuhan, dia kata. Kalau saya lebih suka untuk memberikan perumpamaan, analogi, situasi ataupun gambaran. Kita bekerja di satu restoran. Dekat sini ada KFC. KFC sini halal? Tak halal. Oh, tak halal. Syubhat. Syekh Syukri kata syubhat. Jadi orang Muslim tak kerjalah di KFC. Ada yang kerja? Ada yang kerja di KFC. Okeylah. Kita ambillah KFC dekat Malaysia. KFC kat Fatani syubhat. KFC kat Malaysia dijamin halal. Kita kerja dekat KFC, kerja dekat McDonald's di Malaysia yang halal. JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dah sahkan ia halal. Sumbernya halal, sembelihannya sah dari sudut syar'i, maka orang Islam boleh pergi makan dekat sana. Ramai tak anak-anak orang Islam yang pergi bekerja dekat McDonald's dan KFC di Malaysia? Jawapan saya ramai. Dan ketika mana dia kerja di McDonald's dan KFC, dia perlu pakai baju yang khas untuk pekerja KFC dan McDonald's. Dia kena pakai baju. Baju ada lambang M, baju lambang KFC, saya ada topi lagi. Kita pun kadang heran. Pakai tudung, lepas tu pakai topi. Macam tak sesuai. Tapi dia pakai. Yang mana pakaian tu, kalau dia tak kerja di KFC, dia tak kerja di McDonald's, dia tak pakai pakaian tu. Dia tak pakai pakaian tu. Tapi bila dia nak pergi kerja, dia pakai. Kenapa dia pakai? Sebab dia nak gaji. Dia nak gaji bulan-bulan, dia nak bayaran. Bila dia kerja setiap bulan, dia dapat bayaran. bayaran tu dia boleh beli macam-macam. Dia boleh makan, dia boleh minum, dia boleh belanja. Maka kalau tanya dekat dia, kenapa kau pakai pakaian ni? Dia akan jawab, kerana majikan saya, kerana bos saya, kerana ketua saya yang bayar gaji bulan-bulan kat saya, suruh saya pakai. Kenapa you tak guna alasan yang sama? Saya nak jadi diri sendiri. Esok datang pakai baju biasa. Jangan pakai baju KFC, jangan pakai baju McDonald's. Bos tanya, kenapa you pakai baju ni? Saya nak jadi diri sendiri. Kerana kat luar saya tak pakai baju ni. Agak-agak dia boleh tak untuk kerja terus di situ? Dia pasti akan dibuang. Dengan makhluk, kita boleh disiplin untuk ikut peraturan. Kerana kita tahu, kita adalah kuli. Kita adalah orang suruhan. Kita berada di peringkat yang terbawah. Kita tak ada pilihan. Tapi kenapa dengan Tuhan Azza wa Jal yang lebih tinggi darjatnya daripada bos kita, yang lebih tinggi dari darjatnya daripada majikan kita, kenapa dalam masalah Tuhan ni kita boleh kata, wahai Tuhan, arahan kau tak penting lah, aku jadi diri sendiri lagi penting. Kau makan ni siapa yang bagi? Suruh dia fikir. Kau makan ni, gigi tu pun Tuhan bagi. Kau makan ni lidah, Tuhan bagi. Tuan-tuan, kita dah tak ada zaman COVID. Dulu kan COVID. Saya kena COVID dulu. Sekarang sihat, Syekh, jangan risau. Sihat. Dulu saya pernah kena COVID. Balik daripada USA. Ada jemputan pergi USA. Ceramah kat USA. 7 hari. Ceramah. Jumpa dengan ramai orang. Salam. Lupa COVID. Balik COVID. Kena COVID. Demam. Rasa macam bila kata positif je COVID, rasa nak matilah. Bagi tahu dekat isteri, asingkan diri. Asing, kena kuarantin. Jangan duduk sekali. Sebab kalau saya mati, you jaga anak-anak. Kan? Bila COVID, deria rasa hilang. Bila makan, tak rasa. Betul kan? Siapa yang pernah kena COVID? Siapa pernah kena? Angkat tangan. Siapa pernah kena COVID? Ramai. Kita boleh buat persatuan. Persatuan bekas-bekas COVID. Ramai akan masuk. Jadi bila makan, tak rasa. Makan, tak ada. Tak ada rasa. Saya jenis makan pedas. Sama macam orang Fatani jugalah. Saya cakap dengan isteri, kalau masak tu bagi pedas sikit. Dia kata, ni dah pedas dah ni. Saya kata, tak rasa pedas. You tambah lagi. Dia kata, dah pedas dah ni. Dia tambah lagi. Tak pedas. Bukan tak pedas. Lidah hilang rasa. Esok bau rasa pedas. Bila pergi toilet. Bila pergi tandas, maka terasa pedasnya. Masa tu, bila makan, menangis. Ya Allah, kembalikan deria rasaku. Itulah lemahnya insan. Allah Ta'ala bagi sakit, tarik rasa. Kau tak boleh rasa 2-3 hari. Menangis, baru rasa nikmat. Ha? Kaki kita, bila terakhir tuan-tuan dan puan-puan tengok kaki masing-masing? Bila last? Bila kali terakhir tengok kaki sambil kata, ya Allah, syukur aku ada kaki. Bila? Ha? Tak pernah kan? Lama dah. Siapa yang selalu tengok kaki? Orang yang kencing manis, lepas kena potong kaki. Dia akan tengok kaki dia. Kaki dah tak ada. Sebab tu orang Arab kata apa? Nikmat itu bila dah tak ada, baru dirasa dan dihargai. Begitulah insan. Jadi kita kena rasa kita hamba. Kita ni kuli. Kita hamba Tuhan. Maka janganlah guna alasan, saya ni tak mau jadi hipokrit. Saya nak jadi diri sendiri. Itu bukan alasan yang baik. Teruskan. Kerana kalau kamu memaksa diri taat kepada Allah, itulah diri kamu yang terbaik yang kamu boleh buat. Kerana tak ada siapa boleh kata di zaman ini, saya sebenarnya baik 100%. Kami juga ada kelemahan. Tapi kami paksa diri. Kita usaha. Kadang-kadang tergelincir juga, orang lain tegur. Maka sebab itulah dalam agama ini disuruh islah, disuruh amar ma'ruf nahi mungkar, supaya ada unsur ingat mengingati. Maka stop guna alasan saya nak jadi diri sendiri untuk melakukan perkara yang tak baik, kerana alasan tu tidak diterima dalam syarak. Wallahu ta'ala. Masih ada lagi 5 minit ya. Ya, yeah, Suhaimi, ada apa? Sila. Ya, yeah, Suhaimi, ke depan. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Saya nak tanya kepada Dr. Ruzaimi. Yang ni saya wakil untuk bagi soalan kepada ustaz. Ada orang tanya ni. Bagaimanakah kita nak beribadat kepada Allah Taala di keadaan kita ni berbeza mazhab? Okey, di tempat-tempat ataupun di mana jua, macam mana tu ustaz? Boleh tolong terangkan? InsyaAllah. Silakan. Ini pelajar Kuwait juga? Bukan, pelajar sini. Pelajar sini. Pelajar sini. Tapi murid, orang Malaysia murid, nampaknya ni? Murid saya. Oh, orang Malaysia ke? Ya. Ha? Menetap di Malaysia. Oh, menetap di Malaysia. Orang Thailand. Orang Thailand. Ya. Alhamdulillah. Baik. Tadi Syekh Wan Syukri dah sebut, dalam agama ni ada perkara yang dipanggil sebagai al-mukhtalafi, benda yang diperselisihkan dan dibenarkan untuk kita berbeza pendapat. Kita memang dibenarkan untuk berbeza pendapat. Buktinya apa? Buktinya di zaman Nabi SAW, hadis yang paling glamour sekali, hadis yang kita panggil sebagai hadis Bani Quraidah. Nabi SAW beri arahan kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Hadis Bukhari. Jangan ada salah seorang daripada kamu salat asar sehinggalah kita sampai di tempat Bani Quraidah. Nabi nak pergi perang, Nabi nak suruh segera. Jangan ada salat asar melainkan sampai. Sampai baru kita salat asar sama-sama. Fa adraka ba'duhumul asra fi tariq. Sebahagian daripada sahabat, dia salat asar di pertengahan jalan. Belum sampai ke Bani Quraizah, dia dah salat dah. Maka sebahagian daripada sahabat, dia tegurlah, dia kata, Nabi kata jangan. Kenapa kamu salat? Dia kata, bal nusalli. Kita salat lah, Nabi bukan larang kita salat. Nabi nak suruh cepat. Bila sampai kepada Nabi SAW, ada sebahagian sahabat bagi tahu, ya Rasulullah, tadi ada sebahagian daripada kita ni yang pergi salat, sedangkan arahan kata jangan solat sehingga sampai ke Bani Quraizah. Falam yu'annif ahadan minhum. Nabi SAW mendengar perbuatan itu, tapi Nabi tak marah. Dan ini merupakan takrir hadis. Bila Nabi SAW tidak membantah, tidak melarang, maka sekurang-kurangnya benda itu dibenarkan. Dibenarkan. Maka ini menjadi satu alasan yang mana kita dibenarkan untuk berbeza pendapat. Yang salat di pertengahan jalan dan segera pun Nabi tak marah, yang sampai, yang pegang literal, yang pegang zahir, nas pun Nabi tak marah. Maka dalam isu ni kita melihat sahabat Nabi SAW pun berbeza pendapat. Mereka berbeza pendapat dalam keadaan yang serius. Ibnu Abbas berbeza dengan Zaid bin Thabit dalam masalah miras, sehinggakan mereka berbantah-bantah sampai sanggup nak pergi mubahalah, sumpah laknat di Kaabah. Ya? Tetapi mereka apabila di luar daripada perbincangan ilmu, mereka berkasih sayang, mereka berukhuwah, sehinggakan Zaid bin Thabit cium tangan Ibnu Abbas sehingga dia kata, hakadha ulimna an nahtarima ala baiti rasulina sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kami diajar untuk menghormati alil bait. Ibnu Abbas pun ambil apa ni, tali unta Zaid dan dia bawa. Menunjukkan ukhuwah yang sangat baik yang ditunjukkan oleh para sahabat. Berbalik pada isu kita tadi, dalam masalah yang kita dibenarkan untuk berbeza pendapat, macam mana kita nak ibadat? Maka di sinilah timbul perbahasan di sisi ulama usul fiqh. Boleh ke tidak kita ni berimamkan dengan imam yang berbeza mazhab dengan kita? Maka ada dua pandangan, ada yang tak bagi dan ada yang bagi. Tetapi al-ma'mul bihi al-an, yang diamalkan oleh kebanyakan ulama pada zaman ini, ialah mengikut kepada apa yang ditentukan oleh pemerintah apabila pemerintah itu telah menjadikan ia sebagai satu peraturan. Contohnya macam kita pergi dekat Mekah dan Madinah sekarang ini, imam-imam di sana bermazhab Hanbali. Maka kita kalau berpegang dengan mazhab Syafi'i, kita salat di belakang dia, sah ke tak sah? Sah. Kenapa? Kerana di zaman dulu, Imam Syafi'i pernah menuntut ilmu dengan Imam Malik. Mereka berbeza pendapat tak? Mereka berbeza pendapat. Tapi ada tak riwayat yang kata Imam Syafi'i bila salat dia tak ikut Imam Malik? Kan? Jadi ini satu benda yang kita kena fikir. Di zaman itu juga berbeza pendapat. Tapi perbezaan pendapat itu diuruskan dengan baik. Yang tak boleh berbeza pendapat dalam masalah yang ijma. Ijma tak boleh kita berbeza pendapat. Contohnya ada imam dia kata, tuan-tuan sebenarnya saya tak ambil uduk pun tadi. Jadi ikutlah saya dah jadi imam sekarang ni. Tak boleh ikutlah. Sebab tidak ada mazhab yang kata solat tanpa uduk sah. Kan? Ataupun dia baca bukan main sedap, orang tegur dia, Masya Allah imam, sedap punya baca. Dia kata itu belum ada uduk lagi, kalau ada uduk lagi sedap saya baca. Maka tak boleh ikut belakang dia lah sebab dia tak ambil uduk. Yeah. Kan? Jadi kita kena bezakan perbezaan yang mana dibenarkan, yang mana yang tak dibenarkan. Yang dibenarkan, kalau pemerintah dah menentukan, ini imam yang dilantik oleh kerajaan, imam yang dilantik oleh pemerintah tempatan, maka kita follow. Supaya kita tidak memecah belahkan kesatuan orang Islam dalam perkara-perkara yang kita dibenarkan untuk berbeza pendapat. Saya minta izin kalau kita tambah masa boleh 10 minit. Boleh tak? Ya. Tafadhal. Tafadhal ya Syekhi. Syekh Umar Abdullah Al-Busi. Mina Saudiyah. بسم الله الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته وموالاه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، أردت أن أتكلم قليلا. المشايخ العلماء الأكاديميون موجودون، ولكن بحكم قصة شراء الأراضي، أراضي الجامعة، وكون الوالد رحمه الله لم يقدم تلك الصدقة، ولم يقدم تلك الخبية أقصد، التي تبين أثرها لاحقا بعد 40 عاما تقريبا، تبين وها نحن في جامعها ونتحدث بين علمائها الأفاضل ونرى طلابها من فضل الله وكرمه وجوده. أردت أن أتحدث بلسان والدي، كأنني أتخيل يعني مقصده رحمه الله، كأني أعيش بمقصده عندما فكر بالفكرة التي أتى بها دكتور الشيخ إسماعيل عندما كان صغيرا شابا يافعا يدرس في الرياض. أردت أن أقول، أتحدث عن التوحيد. التوحيد هو الذي يدخلنا الجنة، والشرك هو الذي يخرجنا من النار. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة. والشرك أن تجعل لله شريكا في الملك، أو في تعريف آخر أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هما نقيضين. أردت أن أعبر بلسان حال والدي رحمه الله. يقول لكم احرصوا على التوحيد وحققوه وتعاهدوه. تعاهد التوحيد لأنه هو الذي يدخلكم إلى الجنة. والشرك بأنواعه قد يدخلكم إلى غير الجنة. هل يمكننا أن أترجم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. Masa yang kita hadkan sudah tamat, tapi oleh kerana kita hormat kepada Syekh Omar Abdullah Al-Busi sebagai ayah dia lah, orang yang mula-mula sekali tabarruk duit untuk buat mahawidyalai kita. Ayah dia. Jadi ayah dia sudah pun meninggal dah. Jadi alhamdulillah dia datang ke sini untuk mari melihat kemajuan yang sebagai mula-mula ayah dia kirim duit kepada syekh kita, duit kepada syekh kita mari beli tanah di sini. Jadi apa yang ingin saya sebut, saya pun dengar tak dengar kok ya kecek, tapi nak ayat katanya pentingnya hubungnya dengan akidah. Ini akidah adalah benda penting dalam kehidupan kita, dan akidah inilah akan menjadi terah dan semua setiap perkara, sama ada hal ibadah, akhlak, cara hidup, berasasnya melalui akidah. أذكر أن العقيدة اعتقادنا نحن أهل السنة والجماعة قول واعتقاد، قول واعتقاد وعمل. القول يعتقده العمل وتترجمه الجوارح. أنتم أيضا ما شاء الله تدرسون و ستنالون بحول الله وقوته وعونه إلى مراتب عليا بحول الله وقوته. المهم في العلم تبليغه ونشره وتفعيله. Yang pentingnya kita terutamanya pelajar-pelajar, siswa-siswi semua, bila belajar dah, jadilah kita dapat aman dan kita dapat sampaikan ilmu kita kepada masyarakat. Jadikanlah kita ni orang yang berjasa kepada masyarakat. Bukan hanya kita seorang yang berjaya, tapi kita nak tengok juga masyarakat yang meningkat dan maju diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqul qawlun ashhadu an la ilaha illallah, لا معبودا بحق إلا الله، نفي تام وإثبات تام، وأن محمدا هذا محمدا هو عبده عبد الله ورسوله. أعتقد هذا القول، أعتقده بقلبي وأطبق ما قاله الله ونقله رسولنا صلى الله عليه وسلم، بحيث أستشعر قول الله سبحانه وتعالى ما أتاكم الرسول ما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله أنا أستشعر بآية من أطاع الرسول فقد أطاع الله، من أطاع الرسول فقد أطاع الله، وفي آية أخرى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. آيات كثر، ولكن المهم التطبيق. أنتم ستصبحون علماء بحول الله وقوته، انشروا العلم وانشروا العقيدة الصحيحة، انشروا العلم وانشروا العلم، انشروا العلم وطبقوه. أنا سألت أمس أو قبل أمس سألت شخص والله أكثر من شخص, أكثر من طالب, أعتقد أنه 5 أو 6 أو أكثر. سألتهم, أعطيتهم مثال, قلت رجل, وهذا حصل عندكم في الجامعة هنا, رجل طالب دخل الجامعة وتخرج, ومن فضل الله هو بوذي ليس على الديانة الإسلامية, وتخرج من فضل الله وهو مسلم, أسلم في هذه الجامعة من فضل الله عليه, وعندما تخرج توفى والده, والده على غير الإسلام وكذلك والدته, ولكن والده توفى. قلت للشباب, قلت هل يجوز أن يدعو له؟ قالوا نعم, بدعاء ولده الصالح. قالوا نعم يجوز دعاء والده الصالح. وهذه مصيبة, هذه مصيبة. كيف طالب علم حاصل على درجة البكالوريوس, وأعتقد في أكثر من درجة البكالوريوس, الماستر كذلك أجابوا بنفس الجواب, مصيبة كبيرة. إذا هذا جواب طالب العلم, فما بالك بالرجل العامي. Bermula daripada kalimat syahadah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setiap orang akidah dia jangan konye, dan dia kena ambil Muhammad Rasulullah sebagai contoh teladan yang sangat baik. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, wama atakumur rasul fakhudhu, apa yang disampaikan kepada kamu, yang dibawa oleh Rasul kepada kamu, hendaklah kamu ambil. Mayyuti'in rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia memang sebenar-benarnya dia taat kepada Allah. Lepas tu dia, saya rekah-rekah dah, sebab masa panjang dah. Nak ayah katanya, kita belajar di sini selama 4 tahun. Jadilah kita ni berkesan. Jangan sekadar ambil ilmu tapi kita duduk dia, walaupun keluarga kita sendiri pun kadang-kadang kita tak dakwah, tak seru, tapi ambillah ilmu dan tatbikkanlah, amalkanlah. Wujudnya ilmu yang kita belajar saat ini berbuah melalui kita sampaikan ajaran Allah kepada manusia. Apa yang dia sebut saat ini, iaitunya ada seorang pelajar, ayah dia mati. Maknanya lepas pada dia belajar di sini 4 tahun, tapi ayah dia mati dalam keadaan dia tak boleh ilmu walaupun sikit. Sedangkan anak ni dapat ilmu banyak di sini tapi tidak boleh bui walaupun sikit kepada ayah dia. Ini perkara yang sangat menduka cita. Ini yabsai kepada kita supaya kita semua nak berusaha lah jadi sungguh apa yang kita usaha, dan insyaAllah Allah Ta'ala akan beri keberkatan kepada kita semua, insyaAllah. Sahih, sahih. عند ال حتى نبين ما هو الصحيح والأغلب يعلم ما هو الصحيح. الصحيح أنه لا يجوز للابن ولا للابنة ولا لأحد أن يدعو لشخص مات على الكفر ولا تصلي على الله سبحانه وتعالى قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والآية الأخرى آية أخرى دقيقة, وقصة الرسول صلى الله عليه وسلم في عند وفاة عمه أبو طالب, قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله, قال والله لولا خوفي أن تعيرني بها قريش لأثلجت بها فؤادك. قليلا بس قليلا قليلا. Sebagai contohnya, ya Allah Alam lah, ya Misa katanya, bapak mati dalam keadaan kafe, dan memang anak tak boleh sama sekali berdoa kepada bapak ataupun keluarganya yang mati di dalam kafe. Tapi selama mana keluarga kita ataupun orang yang bersyahadah mengaku Islam, nah, kita boleh berdoa kepada dia sama ada masih hidup ataupun sudah mati. Tapi pentingnya marilah kita safarkan ajaran Allah kepada manusia. نشر العلم الصحيح حول الله. نشر العلم الصحيح مهم لا سيما في هذه البلاد. لا سيما بوجود الشركيات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لم يستطع فبلسانه، ولم يستطع فبقلبه. الحديث أنتم أكاديميون، لكن نقصد نحن تفعيله، تفعيل ما تعلمتموه. فإذا مررت من من من بجوار صنم فتبرأ منه، فعل البراء الولاء والبراء، تبرأ منه يا أخي، لأنه شرك. الشرك يدخل يفضي بصاحبه إلى النار. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Pakak-pakak suruh benda baik dan lari perkara jahat. Nah, itu menunjukkan martabat iman kita. Kalau sekiranya kita tak kuasa dengan tangan kita, maka dengan mulut kita. Tak kuasa dengan mulut kita, maka dengan hati kita. Maka saya nak minta dua ahli final kita, seminit ataupun dua minit sore, untuk wasiat ataupun pesan kepada semua yang hadir pada malam ini dan saudara-saudara kita yang ikuti dalam Facebook. Maka bermula dengan Syekh Wan Syukri kita. Kecek sikit-sikit insyaAllah sebagai wasiat, dan kita akan berakhir tidak berapa minit lagi. Sebagai wasiat yang terakhir untuk diri sendiri dan kita semua, masa tidak banyak, kita tak tahu bila akan berakhir umur kita, maka kita sebarkan ilmu yang sahih, sabar di atas setiap cabaran dan dugaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Cabaran memang ada. Orang yang sebaik-baik seperti Nabi Muhammad SAW itu pun ada yang membencinya. Maka kita tidak boleh mengelak. Kita tidak mencari kebencian manusia yang lain, tetapi kalau ia datang, kita sabar, kerana kita berdakwah semata-mata hanya kerana ia adalah tanggungjawab kita, dan kita mengharapkan kita mengutip pahala daripada jalan ini. Sehingga kan kalau tidak ada siapa pun yang percaya kepada kita, yang mahu mengikut apa yang kita anjurkan, tidaklah menjadi satu kelemahan untuk kita. Terus jalan terus, orang kata jalan terus, jangan berfikir, muhasabah diri sentiasa, dan insyaAllah lazimi akhlak yang baik, ilmu yang sahih, insyaAllah keberkatan akan datang dalam hidup. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ruangan hak akhir lah, jumpa di sini insyaAllah. Lain-lain kali pula Allah SWT takdir insyaAllah terjumpa. Jadi amba nak mengingati satu perkara, kita sebagai pendakwah, terutama pendakwah yang nak bawa Islam yang sahih kepada umat manusia, saya minta satu perkara, terutama orang sunnah dengan cara umumnya, hendaklah kita gunakan lafal-lafal kita tu biarkan molek. Wa qulu lin-nasi husna. So kita kecek jadi molek. Lafal mereka menakut, lafal yang ditakuti kita terjemuh. Kita terjemuh. Umpama lafal bid'ah kita tahu banyak sangat. Boh rengka eh. Lafal syirik orang takut. Boh menyungutu tu eh. Cara-cara lagu tu lebih najah dalam masalah kita dakwah. InsyaAllah kalau kita duduk dalam kampung mana-mana, kalau kita guna dasar tadi itu, biiznillah ta'ala kita akan berjaya dalam masalah sebarnya agama hak sebenar kepada umat manusia. Hati kita ni wilah sebagaimana hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhan qalbi lan faddu min hawlik. Kalau kita keras doa, orang tak terima. Sebab itulah kita bersungguh-sungguh dalam masalah, gunakan cakapan biarkan molek. Saya wasiat pada diri saya sendiri dan kepada seluruh umat Islam yang sudah hadir pada malam ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Mula daripada pukul 8 tadi, ni nak pukul 7 dah. Mula daripada pukul 7. Ni 10 minit dah nak pukul 9. Kalau saya bagi 3 jam sore pun tak cukup lagi. Dia kecek mudah-mudah ahlul kalam belakang. Nah. Alhamdulillah. Tapi dengan kunjungan Profesor Dr. Muhammad Ruzaimi pada malam ini, alhamdulillah. Nah, dengan Dr. Wan Syukri kita. Lepas tu ditambahi oleh Orang yang kita anggap katanya satu keberkatan yang Allah Ta'ala bagi, pasti dia mari-mari masa ni. Ayuh dia lah orang yang tabarruk. Saya rayak sekali lagi dah. Ayuh dia lah orang yang mula-mula we duit kepada syekh kita semasa duk belajar di luar negeri dulu untuk bina mahawithyalai. Masya Allah, bina jamiah kita ni. Jadi saya rasanya malam ni adalah malam yang bersejarah. Nah, kalau orang jamiah 2-3 hari lepas kita ada convocation. Nah, Idul Ilm, Haflut Takharruj. Sudah pun kita boleh kenal dengan Syekh Umar Abdullah Al-Busi sikit sebanyak. Lepas tu kemarin hari Selasa kita mengadakan satu majlis khoh yang Ustaz Mazlan kita muqabalah ataupun kecek dengan dia di atas pentas, serta dengan disambung oleh Syekh sendiri, Syekh Dr. Ismail Lutfi. Dan mari dia cerita hubungnya dengan sejarah-sejarah semasa dia belajar dulu. Jadi malam ni alhamdulillah kita boleh menyaksi nah tiga tokoh yang mai duduk bersama dengan kita di dalam masjid. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Taala akan temui kita bukan kali ni, kali yang pertama dan bukan kali yang terakhir . Insya-Allah kita akan dapat berjumpa semula. Apa tu? Sayalah secara peribadi dah saya tengok Profesor Dr. Muhammad Ruzaimi ni nak serupa dengan Ustaz Abdul Latif Kari. Saya tengok nampak kena ajak Ustaz Abdul Latif Kari sekali. Mari jumpa, mari duduk jadi ahli final . InsyaAllah. Itu peribadi saya ni, saya duduk perhati dia, nampak muka dia nak serupa. InsyaAllah. Nah, sekadar inilah untuk pertemuan kita pada malam ni dan mudah-mudahan Allah Ta'ala cucuri rahmat dan keberkatan kepada kita dan kembali kepada Ustaz Ismail Al-Adami. Ya. Jazakumullah khairan jaza. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang ketiga-tiga ahli final dan juga syukur ala fadilatul syekh.